بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar, begitu banyak yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita kenikmatan bahwa kita masih berada di atas keimanan, di atas tauhid, di atas sunnah, merupakan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dan dihargai dengan dunia dan isinya. Demikian pula kenikmatan kita bisa menyempatkan waktu untuk talabul ilmi, mempelajari agama Allah Jalla wa'ala melalui majlis ilmu. Dibahas di sana firmannya Allah Jalla wa'ala, dibahas pula di sana hadith-hadith Rasulnya yang itu merupakan amalan yang tinggi, termasuk amalan ibadah yang besar seseorang menuntut ilmu tentang agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, hadith-hadith yang berkaitan dengan adab, yang dikumpulkan secara tersendiri oleh penulisnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita telah memasuki bab yang ketiga tentang birrul ab, berbaktinya anak kepada ayahnya. Terdiri dua hadis, yang satu telah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Melangkah pada hadis berikutnya, secara tepatnya adalah hadis yang ke-6. Haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Hadisnya secara singkat melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan silsilah sanad perawi yang telah disebutkan tadi, yang insyaallah taala akan kita sebutkan setelah penjelasan tentang matan atau redaksi hadits ini. Melalui jalan Abu Hurairah, ata rajulun Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, dikisahkan adanya seseorang laki-laki, tidak diketahui, tidak disebut siapa namanya, yang jelas seseorang tadi datang kepada Nabi, Nabiyallah, nabinya Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang tadi bertanya kepada beliau, ma ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, dari sekian bentuk amalan saleh yang ada, amalan saleh yang besar, beliau tahu nampaknya tentang keberadaan orang ini, bahwa dia perlu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga ketika dia bertanya, ma ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala, birru ummik, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Naam. Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Beliau pilih dari sekian bentuk amal saleh, di mana amalan saleh itu sekian banyak, bertingkat-tingkat, dari yang mulai terbesar sampai yang berikutnya dan berikutnya. Maka beliau justru jawab dan pilih tentang suatu amalan saleh dalam bentuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Beliau awali dengan birru ummik, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Thumma ada, kemudian orang tadi masih bertanya lagi. Nampaknya belum puas, ingin mengetahui perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya. Madza ta'muruni, apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kepadaku supaya aku bisa mengamalkan, aku bisa berbuat, aku bisa melakukan amalan yang nilainya tinggi. Faqala, birru ummik. Beliau masih menjawab dengan jawaban yang sama, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Thumma ada, kemudian orang tadi masih mengulangi lagi, apa ya Rasulullah yang kau perintahkan kepadaku? Beliau pun tetap masih menjawab, birru ummik, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Thumma adar rabi'ah, sampai kemudian mengulangi yang keempat kalinya. Dengan harapan mungkin ada jawaban lain, ada arahan lain dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Birru ummik. Nah, pertanyaan yang keempat, jawaban yang keempat pun masih seperti jawaban yang pertama, kedua, dan ketiga. Berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Menegaskan dari hadis-hadis yang sebelumnya tentang berbakti kepada ibu, begitu besar amalan, dan kemudian dikedepankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebutannya. Karena begitu besar jasa ibu, sekali lagi, yang telah mengasuh, bahkan melahirkan, yang dengannya dia antara hidup dan mati. Nah, jika Allah kehendaki dengan melahirkan kemudian menemui kematiannya, maka sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas begitu besar upaya yang telah dilakukan sehingga Rasulullah SAW mendahulukannya sebelum penyebutan kepada ayahnya. Maka dalam hadits ini kita dapatkan perbedaan dari hadis yang sebelumnya, bahwa hadis sebelumnya diulang sampai 3 kali, sedangkan pada hadis ini sampai diulang ke-4 kalinya. Tsumma 'adal khamisah, kemudian diulang lagi pertanyaannya oleh orang tadi, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Faqala birru abak, berbuat baiklah, berbaktilah kepada ayahmu. Sehingga oleh penulis Al-Imam Bukhari rahimahullah diletakkan judul khusus berbakti kepada ayahnya. Berdasar termasuk dari hadis ini disebutkan yang terakhir berbakti kepada ayah yang juga amalan besar. 6. Seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya termasuk kepada ayahnya yang telah mengasuh, membesarkan dari semenjak dia lahir, semenjak dia kecil, mengurusinya, terkhusus di dalam masalah nafkah, mencari ma'isyah, penghidupan yang halal, yang barakah untuk istri dan anak-anaknya. Maka apa yang dia suapkan, apa yang dia berikan, rezeki yang halal kepada istri, kepada putra-putrinya, adalah sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang anak diperintah untuk berbakti kepadanya, kepada ayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah jelas tahu tentang makna atau redaksi hadis tersebut, lebih lanjut kita perlu mengetahui tentang silsilah sanad hadis tersebut. Sebagaimana tadi telah disebutkan, haddatsana Bishr ibni Muhammad telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Bishr ibni Muhammad, beliau As-Sakhtiyani. As-Sakhtiyani, yang beliau adalah seorang imam yang kedudukannya soduk. Soduk itu jujur. 6. Artinya bisa diterima riwayatnya. Murji, beliau seorang murjiah. 6. Beliau seorang berpahaman murjiah. Menurut ilmu hadith, selama kebid'ahan tersebut masih bisa ditolerir atau dia riwayatnya riwayat yang thiqah, yang terpercaya, maka bisa diterima. Nah, maka di sana kebid'ahan tadi bertingkat-tingkat. Ada kebid'ahan yang berat, yang tidak bisa diterima riwayatnya dari perawi tersebut, ada yang sifatnya ringan. Nah, maka Bishr ibn Muhammad, beliau saduq murji'. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Kemudian kata Bishr telah mengkabarkan kepada kami Abdullah. Ini urutan dari Imam Bukhari, kemudian ke atasnya Bishr bin Muhammad. Bishr bin Muhammad menyatakan telah memberitakan kepada kami Abdullah. Siapa Abdullah di situ? Kalau tidak diterangkan tidak tahu. Maka dari para ulama kita mendapatkan penjelasan. Karena nama Abdullah umum. Maka siapa yang dimaksud Abdullah di sini? Apakah Abdullah generasi tabi'in atau generasi sahabah ataukah siapa? Abdullah tadi bin siapa, bin siapa? Maka Abdullah di sini Abdullah ibnul Mubarak. Apalagi dengan nama ini, maka tidak asing lagi bagi kita. Abdullah Ibnul Mubarak atau disingkat Ibnul Mubarak. Lebih lengkap lagi namanya bin Wadah. Bin Wadah Al-Handali. Nah. Siapa beliau? Ahadul A'immatul A'lam wa Syuyukhil Islam. Salah seorang imam yang tersohor, yang terkenal. Tidak asing lagi bagi setiap muslim, terkhusus ahli sunnah. wa syuyukhil Islam, dan beliau tergolong sebagai syekhnya Islam. Maka syekhul Islam itu gelar. Maka yang lebih tersohor adalah syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam termasuk di sini juga Abdullah Ibn Mubarak. Terkumpul pada beliau ilmu. Terkumpul pada beliau fiqih, adab. Terkumpul juga amalan berupa qiyamul lail. Beliau selalu salat tahajud. Wal hajj. Demikian pula beliau tunaikan haji. Wal ghazw. Beliau juga ikut serta di dalam peperangan yang ada di masa itu. Tentunya peperangan atau jihad yang syar'i. Wasyaja'ah, seorang sosok yang pemberani. Wasyidda fi badani, kuat badannya, kekar badan beliau. Watarkil kalam fi ma la ya'ni, beliau tinggalkan pembicaraan apa yang tidak ada gunanya. 6. Wa qillatul khilaf ala ashabih, beliau sedikit berbeda pendapat, sedikit sekali berbeda pendapat dengan rekan-rekannya. Wa tijarah, beliau juga melakukan perdagangan. 6. Wal mahabba indal firaq, dan kecintaan di saat berpisah. Itulah Abdullah Ibn Mubarak. Beliau juga tadi disebutkan berkecimpung dalam dagang, itu adalah sebatas yang beliau perlukan. Dibuktikan ketika beliau katakan kepada Al-Fudail bin Ayyad. Beliau pernah menyatakan kepada Al-Fudail bin Ayyad, laula anta wa ashabak mattajartu. Seandainya bukan karena engkau dan bukan karena teman-temanmu, mattajartu, niscaya aku tidaklah akan berdagang. Aku tidak akan menyibukkan banyak waktu untuk bergelimang dalam urusan dunia. Karena urusanku hanya cukup dunia itu, yang penting aku bisa makan, aku tidak mati, aku bisa dengan itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemudian dengan berdagang, dengan menyibukkan dunia, kemudian mengalahkan banyak waktuku dalam beribadah, khususnya dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala, niscaya aku akan tinggalkan. Niscaya tidak akan aku lakukan. Karena begitu pentingnya asupan jiwa, asupan jasmani kita dengan wahyu, dengan ilmu. Bahwa diri kita ini memerlukan makan, memerlukan minum. 6. Sedangkan kebutuhan kita terhadap ilmu lebih banyak dari itu. Kebutuhan kita sebagai hamba Allah lebih banyak, asupannya lebih jauh untuk memerlukan terhadap ilmu dibandingkan perlunya kita makan dan minum. 6. Bahkan sampai disebutkan lebih banyak dari tarikan nafasnya. Kita bernafas begini. Menuntut ilmu lebih banyak dari itu. Antum bisa hitung berapa kali antum bernafas dalam sehari 24 jam. Maka menuntut ilmu lebih jauh banyak dituntut, diperlukan bagi seorang muslim. Begitu berharganya. Akan tahu seseorang ketika dia sudah mulai memasuki, menyelami terhadap ilmu, bahwa saya ini belum apa-apa. Saya ini masih awam. Saya ini masih belum tahu apa-apa, sedangkan umur saya sudah segini. Tinggal berapa tahun lagi saya hidup, wallahu a'lam. Sementara saya tentang ilmu masih berapa persen dibandingkan urusan yang lainnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, akan mengacu, memotivasi kepada dirinya untuk cinta kepada ilmu, sehingga tergerak segera untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini dalam urusan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang telah dia curahkan tadi bukanlah sia-sia melainkan ibadah yang besar. 6. Terus dia kaji. 6. Dia mempelajari agama Allah Jalla wa'ala tanpa ada bosan-bosannya. Sampai mati menjemput dia. Sehingga mati dia dalam keadaan orang yang sedang berada di atas amal saleh, menuntut ilmu agama Allah. Yang tentunya sebagai mati yang husnul khatimah. Dan bahkan mati dalam keadaan dia sedang menjalankan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn al-Mubarak yunfik 'ala al-fuqara fi kulli sanah. Beliau berinfak kepada orang-orang fakir pada setiap tahunnya 100.000 dirham. 100.000 dirham. Entah berapa nilainya hari ini. 100.000 dirham diinfakkan. Padahal tidak terlalu sibuk urusan dunia, tapi bisa berinfak seperti itu. Bagaimana caranya ini? Menunjukkan rezekinya barokah. Atau mungkin dia punya rezeki ketika dia bekerja secukupnya. Yang penting dia bisa tidak mati. Kemudian sisanya disisihkan. Disisihkan sedikit-sedikit ditabung. Ketika mungkin sudah waktunya untuk disedekahkan, diinfakkan, baru dia keluarkan. Nah, itulah harta yang sebenarnya adalah yang dikeluarkan. Bukan harta yang kita pakai. Kita perlu untuk diri kita memang sandang, papan, pangan. Tapi selebihnya akan kita tinggalkan. Yang menetap adalah yang sudah kita keluarkan. Dari situlah para ulama salaf termasuk beliau adalah tahu bahwa itu yang diinfakkan tadi adalah harta dia yang hakiki. Berkata Abu Usamah, ini kita sebutkan pujian para ulama yang lain kepada beliau, ma ra'aitu at-talabu lil ilmi minhu. Tidak aku lihat seseorang yang paling semangat dalam menuntut ilmu minhu dibandingkan beliau. Semangat terus dalam menuntut ilmu. Tidak ingin untuk ketinggalan sedikit pun kesempatan-kesempatan di sana padanya majalis ilmu, dia berusaha hadir. Nah, mendengar, mencerna, kemudian dia dengan itu mendapatkan manfaat sepulangnya dari majelis itu. Kemudian berikutnya, majelis berikutnya, dia mendapatkan manfaat seterusnya. Nah, berkata pula Al-Imam An-Nasa'i. Siapa Imam Nasa'i? Tidak asing lagi bagi kita kalau kita mendengarkan hadith-hadith rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, di sini Al-Imam An-Nasa'i memuji beliau. Tentunya pujiannya tidak di hadapan beliau, ya. Dengan kesaksian yang jujur, maka beliau keluarkan satu pernyataan, mana alam fi asrihi ajallu minhu. Kami tidak mengetahui di masanya yang lebih menonjol atau lebih cemerlang, lebih cerdas dibandingkan beliau rahimahullah. Wala ajma' li kulli khaslah mahmuda minhu. Tidak aku saksikan pula yang lebih terkumpul perangai-perangai yang baik, pada setiap perangai yang baik dibandingkan beliau rahimahullah. Sudah berapa? 2. Berikutnya Ibnu Juraij. Seorang ulama yang bernama Ibnu Juraij rahimahullah menyatakan, ma ra'aitu iraqiyan afsahu minhu. Beliau berasal dari Irak. Kata Ibnu Juraij, tidak aku saksikan seorang dari bangsa Irak afsahu minhu yang lebih fasih dibandingkan beliau dalam berucap, bertutur kata fasih. Nah, tepat huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimatnya fasih. Diceritakan juga bahwa beliau menjauh dari majelisnya Imam Malik rahimahullah. Maka di saat itu ada seseorang qari membacakan di hadapan Imam Malik. Ketika melewati suatu perkara yang perlu ditanyakan, fayas'aluhu Malik. Maka Imam Malik pun terkadang bertanya kepada pembacanya atau qari. Nah, maka mungkin entah belum bisa terjawab atau mungkin agak sedikit terlambat menjawabnya, fa Abdullah yujibuhu bil khafa. Maka Abdullah ibn Mubarak menjawabnya dengan sembunyi. Fa yujibuhu Malik bi adabih. Maka Imam Malik terkesan, terheran-heran dengan adab beliau rahimahullah. Beliau agak jauh duduknya, atau mungkin ketutupan seperti ini, ketutupan tembok begini, pilar. Ketika Imam Malik bertanya, yang ada di hadapannya belum bisa menjawab, ternyata yang jawab di sana, yakni Abdullah ibn Mubarak. Maka Imam Malik terpukau, terkesan dengan adab beliau rahimahullah. Nah, berkata al-Imam al-Aswad ibn Salim, "Idza ra'aita ar-rajula yaghmiz bi-ibn al-Mubarak fattahimhu 'ala al-Islam." Jika engkau saksikan ada seseorang yang mencela atau menfitnah atau membicarakan aibnya Ibnu al-Mubarak, fattahimhu 'ala al-Islam, maka tuduhlah dia terhadap Islam. Maksudnya orang itu perlu dipertanyakan, menilai negatif atau mengusik-ngusik di belakangnya, padahal orang itu adalah orang yang teguh di dalam bertauhid, yang teguh di dalam berpegang kepada sunnah nabinya, orang yang terkenal bersih akidahnya. Kemudian jika ada orang yang tidak suka berbicara di belakangnya, mengusik-ngusik, berbuat ghibah, maka ketahuilah orang yang membicarakannya tadi itu orang yang berpenyakit hatinya. Fattahimhu 'alal Islam. Tidak mungkin orang, ada orang baik, orang yang bertauhid, orang yang sunnah, nam kemudian ada yang tidak suka dari, kalau memang dia adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Karena orang yang beriman itu meletakkan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang yang beriman. Nam, wali sebagian yang satu kepada sebagian yang lain. Nah, ketika ada orang yang ternilai tadi seperti itu, kemudian dibicarakan di belakangnya, diusik dan sebagainya, maka ketahuilah yang membicarakannya tadi perlu diurusi, menunjukkan telah berpenyakit hatinya. Sebagaimana kata salaf tadi, jika engkau lihat seseorang yang mencela, berbicara aib tentang Ibnu al-Mubarak, fattahimhu 'ala al-Islam. Beliau termasuk seorang imam yang dikabulkan doanya. Nah, ada seseorang datang kepada beliau, orang ini buta matanya. Minta didoakan. Nam, an yad'u lahu radda basarih. Untuk didoakan kebaikan agar dikembalikan matanya untuk bisa melihat kembali. Maka didoakanlah oleh beliau dengan izin Allah Jalla wa'ala, raddallahu alaihi basarah. Allah kembalikan dia bisa melihat kembali. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk karamah. Karamah itu ada di dalam Islam dan termasuk dalam prinsip akidah ahli sunnah. Maka di sana ada kitab prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. di bab-bab terakhir dibahas tentang al-karamat, karamah-karamah yang ada. Yang tentunya ini semua berlangsung dengan izin Allah. Bukan dibuat-buat oleh pelakunya. Atau dia sengaja. Ada unsur kesengajaan. Tidak. Mungkin bisa jadi pelakunya tidak sadarkan diri. Tidak tahu kalau itu karamah. Yang menyaksikan ternyata itu di luar dari kebiasaan. Syaratnya adalah apa? Orangnya muwahhid. Bertauhid. Nah, kemudian karamah tadi pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah pinjam pena dari seseorang ketika di Syam, di Suria, Damaskus. Nah, kemudian beliau bawa ke Khurasan. Beliau bawa ke Khurasan. Karena lupa terbawa pena tadi. Maka ketika beliau sadari bahwa pena itu bukan milik beliau, raja'a ila Syam. Beliau balik ke negeri Syam. Berapa jauhnya Syria menuju Khurasan? Ya nanti antum di rumah pulang buka peta. Syam ini Syam. Ini Khurasan. Ya. Coba lihat, sehingga tidak sekedar tahu nama negara saja, tapi tahu wilayah. Ini jaraknya segini. Syam itu nama lama, yang sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara, di antaranya Suria, Lebanon, kemudian Palestine, Yordania. Itu empat negara tadi itu Syam. Dan negara Syam memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Sehingga, Al-Syeikh Al-Albani, antum tahu semua siapa beliau, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, ahli hadis di zaman kita ini, yang telah wafat sekian tahun yang lalu, itu beliau berasal dari Albania. Ya, makanya namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-nya dua kali. Al-Albani. Kalau antum, Al-Andunusi. Ya. Al-Andunusia. Ya, karena dari Indonesia. Tapi karena beliau dari Albania, sehingga Al-Albania. Karena nama negaranya memang ada Al-nya awalnya. Sementara Al yang pertama adalah untuk mengisyaratkan kepada nama tersebut. Al-Albania. Beliau lahir di sana, di mana Albania? Antum buka peta lagi nanti, di mana Albania? Salah satu wilayah di Eropa. Eropa itu, ya gambaran kita adalah negara yang mungkin Islamnya minim sekali. Ya, beliau dilahirkan di sana. Yang sampai dengan izin Allah Jalla wa'ala menjadi ahli hadis, pakar ulama hadis di zaman ini yang dipegangi oleh para ulama di zaman kita maupun sebelumnya dan sesudahnya insya Allah. Sehingga ketika lihat hadis, hadis ini didhaifkan oleh Albani. Oh, sudah, acung jempol, angkat topi. Tidak berani sudah, kalau sudah si Albani mendhaifkan, takluk sudah yang lain. Karena begitu detailnya, beliau rincinya, tidak gampang beliau menghukumi suatu hukum, melainkan di atas keilmuan yang pasti. Tidak peduli ketika berseberangan dengan ulama yang lainnya misalkan. Beliau tidak berdiri di suatu mazhab tertentu. Beliau tidak terpaku dengan keyakinan atau pemahaman suatu mazhab tertentu, melainkan beliau terlepaskan dari itu semua. Dari kekangan itu semua, beliau ingin menilainya secara porsi yang semestinya. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau dari sana. Kemudian, beliau hijrah ke Syam. Ayah beliau, seorang imam, seorang ulama, yang bermadhab Hanafi. Tapi beliau, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tidak terkungkung dengan pemahaman ayahnya. Belajar sejak kecil dari ayahnya ketika tahu, dewasa sudah tahu bahwa kekangan dengan mazhab tertentu itu akan mengekang seseorang, maka beliau lepaskan. Sekalipun itu mazhab ayah beliau sendiri. Ayah beliau dengan keilmuannya tahu tentang keutamaan negara Suriah, negara Syam. Sehingga hijrahlah dari Albania menuju Syam. Beliau sejak kecil sekolah di sana, dengan jenjang sekolah yang ada di sana, sampailah beliau dewasa, kemudian besar. Beliau juga bekerja sebagai tukang arloji. Nah, arloji seperti ini itu kan jelimet. Ya, dan komponennya kecil-kecil. Allah takdirkan dengan cara seperti itu melatih apa? Sabar ya. Betulkan arloji pakai kacamata kecil begini. Sehingga dengan itu terbawa kebiasaan tadi. Sampailah meneliti hadis itu bukan kerjaan yang gampang. Sudah terlatih dengannya melalui pekerjaan beliau rahimahullah. Sampailah beliau dewasa sehingga logat beliau itu logatnya logat Suriah. Kalau berbicara bahasa Arab logatnya logat Suriah. Nah, karena kan lama di sana semenjak kecil sampai besar, terus di akhir umurnya beliau pindah ke Yordania. Nah, walhasil di sini ingin menunjukkan tentang negara Suriah yang sudah hancur saat ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki negeri tersebut yang dahulunya tempatnya para ulama Syam, Irak. Nah, kita lihat nanti biografi masing-masing ulama tidak lepas dari Irak, dari Syam, kemudian dari Makkah juga, Madinah dan sebagainya. Maka dikembalikanlah pena tadi kembali ke Syam. Sementara Khurasan itu adalah wilayah sekitar negara Rusia. Sekitar negara Rusia nanti antum cari mana Khurasan. Khurasan. Nah, nanti antum ukur berapa kilo. Ya, berapa kilo jaraknya Khurasan menuju Syam. Beliau kembalikan itu ke Syam hatta a'tahu li sahibi, sampai beliau kembalikan kepada pemiliknya. Beliau dilahirkan pada 118 Hijriah. Nah, dengan umur beliau 63 tahun. 63 tahun. Rahimahullah ta'ala. Nah, setelah kita tahu siapa Abdullah, kemudian Abdullah menyatakan telah memberitakan kepada kami Yahya bin Ayyub. Kita selesaikan perawi hadis ini, kemudian kita akhiri insyaallah taala. Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub bin Amr bin Jarir. Yahya bin Ayyub bin Amr bin Jarir. Hafid Abu Zur'ah. Beliau cucunya Abu Zur'ah. Siapa Abu Zur'ah? Salah seorang ulama tabi'in. Nah, salah seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Di mana Yahya bin Ayyub kedudukannya thiqah. Nah, dithiqahkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dan Imam Al-Bazzar. Rahimahullah ta'ala. Kemudian Yahya bin Ayyub mendapatkan bahwa setelah Yahya bin Ayyub adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mendapatkan berita dari Yahya bin Ayyub. Abu Zur'ah sudah kita sebutkan tentang bagaimana biografinya. Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga coba kita urutkan. Al-Imam Bukhari. Kemudian ke atas Bishr ibn Muhammad. Kemudian ke atasnya adalah Abdullah ibn Mubarak. Kemudian mendapatkan berita dari Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian silsilah tentang perawi hadis yang sedang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dengan kita pelajari hadis-hadis Rasulnya, baik dari sisi matannya maupun dari perawi, sehingga sampailah riwayat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.